neng pasar kembang. Sorry, aku ratuku. Ada banyak kaya mayam di pasar bunga. Sorry, aku gak mau. Sorry, aku ratuku. Lalu balik minuman lewat pasang. Sorry, aku gak.